Adakah memang ada bohong sunat? Saya beri contoh kat bohong sunat tersebut. Baik. Di antaranya, asal bohong ini menceritakan perkara yang tidak sebagaimana berlaku. Contohnya, kalau kita tengok benda hitam, kita khabar benda itu kokoh. Kita tengok dua, kita khabar tiga. Kita tengok empat, kita khabar satu. Kita tengok cerah, kita khabar gelap. Faham lagi? Cerita ke orang lain pada hak sebenar. Itulah arti bohong. Al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Menceritakan perkara yang menyalahi perkara yang memang berlaku. Hak berlakunya lain, cerita lain. Faham? Maka di antara bohong sunat yang Nabi sebutnya, iaitulah mendamaikan dua yang sedang berkelahi. Nampak? Eh? Dia kelahi. Nah, nak petikan hak ni waktu bit golok, hak ni waktu bit kerih. Kita kata sabar, tak jadi apa. Lalah kita kabur anak awak nu lemah di dalam patah nu, jatuh dalam sungai nu. Maka dia tidak akan meneruskan berbaloh, dia akan berlari pergi cari sungai. Anak dia, faham tak? Maka tu panggil bohong. Akhirnya, tak jadi nak baloh dah. Tengah malam sekarang, sejuk dah. Nak? Ataupun kita dengar sungguh dua orang ni nak balah, mamak kata ke dalah, memang kita dengar dia kata dalah ni pop bomb. Faham tak? Dengar di dalah nak ajak gocoh pasal mamak kata dia pop bomb. Faham tak? Jadi nak tikang lah ni, kita mari, walaupun kita dengar mamak kata ke dalah pop bomb, kita tipu dia, kita kata dok saya ada sendiri masa mamak kata, bukan awak pop bomb, nung pop bomb. Tak kau lupa ni, bukan ni. Haa tak? Sungguh gitu. Sungguh, saya ada sendiri. Maka dia nak mendamaikan dua orang yang baloh. Dia berbohong. Nampak hari situ? Maka tak jadilah. Eh? Ha, betul lah saya cek awak. Salah faham. Itu contoh dia. Eh? Ha. Ataupun nak menyejukkan hati seseorang. Contoh, bini. Dia ni muitang sikit. Baru nikah. Dok hitam mana macam minyak tar gitu. Maka bila nyambut natu, orang panggil mektang. Pam nangis bini dia. Rasa hati. Betul tak? Siapa tak mau makan nasi. Nak? Ha. Kakak ipo dia panggil mek belaking. Mek belaking mari makan nasi. Nampak? Dah mulut jahat belaka. Nak orang puang kan? Nak? Orang lelaki tangan jahat. Curi merupak nyamuk. Betul tak? Orang puang mulut jahat. Muka je lawak mulut tu. Eh? Mek belaking. Nampak? Ha, maklum panggil buragak. Buragak panggil. Makan asyik dapur. Ha tak? Lapan menangis rambu-rambu dalam bilik tu. Tak mau makan. Nak? Laki balik. Apa-apa? Oh, kata kita hitam. Mak panggil buragak. Maklum panggil ke mek belaking. Nak? Ha, jadi kita lebong dia. Supaya hati dia terubat. Kita kata awak dok hitam. Bagi saya tengok putih lepuk. Nampak? Sungguh bang, sungguh putih lepu. Dalam hati kuali yang ni, dalam hati. Faham tak? Tapi dia tak dengar hati kita, mulut. Maka dia percaya kita lebang itu, maka terubat, makan nasi. Tidak mudarat ke dia. Itu panggil bohong, sunat. Faham? Ha.